Artis lemah lembut yang dimiliki New Cobra, Janur Kuning. Terima kasih Mas Sepur. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rufi asyani ya teruji, atatai ya jimu ta'alani, ya uhai laju diwal karami, atatai ya jimu ta'alani, Abang Sampir Sutrisno, SPD.